Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bab selanjutnya, bab 110 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi termasuk ulama yang meninggal muda. Usianya masih sangat muda ketika meninggal dunia. Belum sampai 40 tahun, 30 tahunan masuknya kepala tiga. Dan belum sempat menikah. Waduh. Ada yang waduh. Nah, Mas Santo udah nikah belum? Belum, oh ya. Oh, iya, memang beliau meninggal dunia sebelum sempat menikah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga demikian, belum sempat menikah meninggal dunia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah secara khusus karena kita beliau yang sedang kita bahas Riyadhus Shalihin. Memang beliau meninggal masih relatif sangat muda. Tapi kalau misalkan dilihat dari hasil karya yang diwariskan untuk umat Islam, apa yang telah beliau tulis mungkin baru bisa ditulis oleh mereka yang usianya 2-3 kali lipat lebih panjang. Artinya kalau dibandingkan antara usia produktif menulis sampai meninggal dunianya Imam Nawawi dengan hasil karyanya berlipat-lipat. Kalau misalkan beliau katakan usianya 35 tahun, hasil kitabnya apa namanya katakan 20 tahun, itu setara dengan orang biasa yang juga ikut menulis, hasilnya sama tapi waktunya lebih panjang. Paham enggak maksud saya? Saking banyaknya yang beliau tulis, saking seringnya beliau apa namanya merangkum, menyusun karya dan seterusnya. Dan bisa dikatakan hampir semua karya beliau itu menjadi rujukan utama dalam setiap disiplin ilmu. Misalkan sekarang kita membahas adab dan akhlak, orang pertama kali yang akan sering disebut adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin. Kalau ingin menghafalkan hadis-hadis Nabi, pembahasan yang paling pertama kitab Arba'in Nawawiyah, kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kemudian misalkan tentang syarah hadis yang akan kita, di antara apa namanya yang akan disebut adalah syarah Muslim karya Imam An-Nawawi. Tentang fikih misalkan ada kitab beliau karyanya Majmu' Syarhil Muhadzab. Majmu' Syarhil Muhadzab untuk bahasa, kemudian tentang sejarah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, tapi yang paling menakjubkan justru salah satunya, walaupun beliau belum sempat menikah, tapi pembahasannya tentang hukum menikah, talak itu ngeluhi uang saya yang pernah menikah. Orang yang menikah saja belum tentu memahami hal-hal seperti itu. Tapi Al-Imam Nawawi bisa menjelaskan secara rinci seakan-akan beliau memang betul-betul pernah menikah. Nah, sama juga dengan pembahasan tentang haid misalkan, menstruasi yang merupakan sunnatullah pada kaum wanita. Pembahasan-pembahasan beliau dalam kitab-kitab fikih dan yang lainnya ngeluhi, melebihi orang yang punya istri sehingga tahu persis menstruasi seperti apa, orang yang punya anak putri sehingga mengetahui menstruasi itu seperti apa. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Artinya belum menikah itu bukan alasan untuk kemudian tidak belajar, bukan alasan untuk kemudian tidak tahu. Wow, begitu nggih. Itu maksud Santo? Waduh. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bagaimana tidak seperti itu hasilnya wong dalam masa-masa belajarnya dulu ketika masih sangat muda, usia remaja, dalam satu hari bisa belasan sampai puluhan kali ngaji Al-Imam Nawawi itu. Bukan sekali dua kali, pindu dua, empat, lima kali, tapi sampai belasan kah? Lalu pindah sana, pindah sini, pindah sana. Kemudian daya tampungnya juga lebar beliau. Daya tampungnya lebar dan luas. Pengennya ngono kan gitu ya. Memang daya tampungnya ra kuat. Ya jane yo pengen sehari ngaji 7 kali 8 kali memang mumet ya. Yang satu ini aja luber-luber. Saking ngokae luber-luber. Alhamdulillah disyukuri walaupun sedikit. Tayyib qala Imam Nawawi rahimahullah babun takthirul aidi 'ala at-ta'am. Bab yang menjelaskan takthir. Katsir itu apa artinya katsir? Banyak. Di sini artinya memperbanyak. Al-aidi itu jamak takthir dari yadun. Apa artinya yadun? Tangan. Memperbanyak tangan 'ala at-ta'am pada makanan. Maksudnya apa? Memperbanyak. Iya, berjamaah, memperbanyak peserta ketika makan. Nanti akan lebih terang dengan hadis yang akan kita baca. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafif thalathati wa ta'amul thalathati kafil arba'ati muttafaqun alaihi. Apa arti muttafaqun alaihi? Siapa yang meriwayatkan? Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Kita terjemahkan dulu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ini enggak perlu diterjemahkan sebenarnya. Qala qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, ta'amu makanan al-itsnaini dua orang. Makanan untuk dua orang kafi cukup ats-tsalatsati untuk bertiga. Wa ta'amu ats-tsalatsati dan makanan bertiga kafil arba'ati cukup untuk berempat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Di i'rab sekarang an huruf jar. Abi majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya an. Tanda jarnya ya, karena asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf Hurairata mudhafun ilaih. Karena mudhafun ilaih Hurairata majrur. Tanda jarnya fathah karena isim ghairu munsharif. Radhiyallahu anhu, radhiya fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Allahu sudah sering, lafzul jalalah fa'ilun marfu. Anhu jar majrur. Qala dua kali di situ i'rabnya sama fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Yang membedakan fa'ilnya. Qala yang pertama fa'ilnya dhamir mustatir. Qala yang kedua fa'ilnya Rasulullah. Rasul fa'il wa huwa mudhaf. Allah mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Ta'amu isim marfu' di awal kalimat. Mubtada. Marfu' nggih. Ta'amu marfu' sebagai mubtada. Wa huwa mudhaf al-itsnaini mudhafun ilaih. Mana khabarnya? Kafi. Khabarnya kafi. Khabar itu i'rabnya apa nggih? Marfu, rafa. Yang namanya khabar itu pasti marfu. Di sini marfu sebagai khabar, mubtadanya ta'amu. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Tandanya dhammah muqaddarah karena kafi isim apa ini? Isim yang diakhiri ya, sebelumnya kasrah, isim mankus. Isim mankus itu i'rabnya marfu, kalau rafa' tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Wa huwa mudhafun al-thalathati mudhafun ilaih. Wa ta'amu wa wataf boleh, wa ibtidak juga monggo, enggak ada masalah karena sama saja i'rabnya. Ta'amu marfu. Kenapa marfu? Mubtada boleh, ma'tuf juga boleh, tidak ada masalah. Di sini karena di situ disebutkan kafi dua kali sebagai khobar, maka ta'amu kita i'rab saja sebagai mub tada. Ya. Ta'amu mubtada wa huwa mudhaf ats-tsalatsati mudhafun ilaih. Kafi sama i'rabnya khabar. Wa huwa mudhaf al-arba'ati mudhafun ilaih muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim.